Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فبإذن الله تعالى kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة yaitu buah karya dari seorang doktor Mahdi Rizqullah Ahmad وفقه تعالى. Melanjutkan kembali pembahasan masih berkaitan dengan turunnya wahyu, wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal melalui utusannya yaitu Malaikat Jibril alaihi salam, yang mana beliau yakni Jibril ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal sebagai pembawa berita, penyambung yang menyambungkan wahyu dari Allah Azza wa Jal kepada para rasulnya dari zaman awal rasul yaitu Nuh alaihi salam, kemudian terus setiap rasul yang diutus yang membawa berita yang menyambungkan pada para anbiya dan para rasul ini adalah Jibril alaihi salam. Pembahasan ke-18 yaitu fatrah inqita'ul wahyi summa tataba'uhu atau tataba'uhu. Pembahasan ke-18 yaitu masa ketika wahyu terputus, tidak turun lagi setelah pertama kali turun di Gua Hira, setelah kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam didekap oleh Jibril 3 kali dan setiap dilepaskan beliau mengatakan ma ana biqari. Setelah kejadian tadi Jibril tidak lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mu'alif rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan in qata'a Jibril alaihi salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadha fatratan minaz zaman. Terputus wahyu dari Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu beberapa saat. Ikhtalaf al-ulama fi muddatiha, para ulama berselisih pendapat tentang berapa lama terputusnya wahyu ini. Qala al-Buti, al-Buti mengatakan dalam kitab Fiqhus Sirah, Buti ini adalah seorang Asy'ariyah. Tapi dikenal tulisannya dalam Sirah. Ini memiliki ucapan-ucapan yang dan celaan-celaan terhadap Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang kemudian situ dibantah oleh Syekh Al-Albani tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan yang menyelisihi sunnah. Fala kulli hal, Al-Buti dia punya kitab namanya Fiqhus Sirah, dan dia menyebutkan di sini warrajih, setelah menyebutkan ucapan para ulama, marwahu al-Baihaqi min annaha kanat sittata ashur. Yang rajih menurut dia bahwasanya masa berhentinya wahyu atau terputusnya wahyu ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah taala, bahwasanya terputus selama 6 bulan. Wakila, ada yang mengatakan lagi innal aqrab ila shawab huwa maruya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna fatrata inqita'il wahyi kanat 40 yawman. Dan menurut mualif, bahwasa yang lebih dekat kepada kebenaran yaitu apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya masa tenggang, ya, masa terputusnya wahyu ini adalah 40 hari. Jadi 6 bulan, kemudian mualif mengatakan 40 hari. Nah, waqila innaha kanat ayyaman, ada yang mengatakan beberapa hari saja. Wa jaza'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal inqita'. Dan Rasul merasa gundah gulana, ya, dengari terputusnya wahyu. Ya. Wa laqad jaza'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal inqita' hatta qila innahu kana yuhawwil ayyat radda min shawahiq al-jibal. Karena merasa sudah lama, ya, tidak datangi Jibril lagi. Ya. Ini merasa, kalau bahasa sekarang, galau. Nah, sampai disebutkan bahwasanya beliau, ya, berusaha atau apa namanya, yuhawil ayat radda, dia naik atas gunung, ya, ingin menjatuhkan dirinya, ya, dari gunung yang tinggi, Shawahiq al-Jibal. Nah, ini riwayat. Waqad da'afa Syekh Al-Albani hadhihi juz'iyyah. Akan tapi Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya riwayat ini yang mengatakan bahwa Rasul karena menunggu wahyu tidak datang-datang akhirnya naik ke atas gunung kemudian ingin menjatuhkan dirinya ke atas ke bawah. Kata Syekh Al-Albani ini riwayat yang dhaifah dari dua sisi. Yang pertama liqauniha min balaghat Az-Zuhri. Berasal dari balaghat Az-Zuhri. Jadi dalam ilmu periwayatan itu ada namanya balaghiyah. Ya, balaghiyah itu perkataan balaghana an kaza, balaghani an kaza. Ya. Telah sampai kepadaku suatu berita dari fulan. Telah sampai kepada kami suatu berita dari fulan. Ini namanya balaghiyah. Ya, berbeda dengan haddatsana, ya, telah menceritakan kepada kami. Gitu. Atau telah memberitakan kepada kami akhbarana, gitu. Jadi ini balaghana, telah sampai. Artinya bisa jadi dia mendengar orang sedang berbicara di sana, dia ikut mendengar sini, gitu. Ini namanya balaghana juga. Ya. Bisa jadi ada orang asing entah siapa datang dan mengabarkan, ini namanya balaghana. Tidak jelas. Ini. Nah. Nah, dalam ilmu mustalah namanya balaghiyah, ini merupakan bagian dari aqsam ad-dhaif, hadis yang lemah. Ya, kalau ada balaghana, balaghana, balaghani. Ya. Nah, dikarenakan alasan ini, ya, dikarenakan berasal dari balaghiyatnya Zuhri. Imam Zuhri sering meriwayatkan atau beberapa kali meriwayatkan suatu riwayat dengan menyebutkan balaghani an fulan, balaghana an fulan. Nah. Ya. Kemudian dari sisi yang lainnya, wa annaha tatanafa ma'a ismatil anbiya min al-intihar. Ya. Sisi lemah riwayat ini juga dikarenakan riwayat ini mengandung makna yang mengurangi kemaksuman seorang nabi atau kesucian seorang nabi, yaitu apa? Bunuh diri. Ya, ini suatu hal yang mustahil bagi para nabi, ya, karena beliau mereka ini adalah manusia pilihan. Ya, tentu sangat jauh dari perbuatan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kita saja yang sebagai mukmin muslim, ya, yang terkadang iman kita lemah, kita sampai berpikir dua kali, ya, bahkan seribu kali, bahkan berjuta-juta kali untuk melakukan bunuh diri, gitu kan. Apalagi adalah seorang anbiya yang telah dipersiapkan dengan persiapan dan berbagai macam persiapan, ya, tentu ini sangat jauh dari perbuatan seorang nabi. Nah, maka riwayat tadi, ya, adalah riwayat yang lemah dari dua sisi. Nah, ba'da fatratil futur awil inqita' al-mazkurah nazala 'alaihi wahyu marratan ukhra. Setelah ditunggu-tunggu, berlalu berapa waktu? Ada yang mengatakan berhari-hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan sampai 6 bulan. Ala kulli hal, waktu yang lumayan lama, ya. Setelah tragedi, kejadian yang luar biasa. Ya, dengan ketika kita mendapatkan atau menerima kejadian yang luar biasa, memorable, ya, yang dikenang, yang sangat terjadi hanya mungkin sekali, baru pertama kali itu, tentu sangat teringat dan apalagi jika memang kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat indah, kejadian yang sangat berarti bagi kehidupan kita, tentu ingin merasa kapan datang gitu. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Ya. Setelah masa penungguan tadi, wa fi dzalika yaqulu Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya datanglah, turun lagi wahyu. Ya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari. Faidzal malakul ladzi ja'ani bihi ra jalisun 'ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh. Ketika aku berjalan di jalan, aku mendengarkan suara dari langit. Kemudian aku angkat pandanganku ke atas. Faidzal malak alladzi ja'ani bihi ra jalisun 'ala kursiyyi. Ketika aku mengangkat kepala ke atas, aku melihat ada sosok malaikat yang dulu pernah datang di Hira, di gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Fara'abtu minhu, maka aku merasa takut ketika melihat itu. Faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni, maka kemudian setelah melihat sosok malaikat yang besar sekali, bahkan dalam riwayat saddal ufuk, menutupi langit, pandangan itu penuh. Ya jilisu ala kursi, sedang duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ardh, ya, membuat takut untuk gitu kan. Maka kembalilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya. Maka kemudian setelah diselimuti, turunlah ayat dari Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangkitlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, dan amalanmu bersihkanlah dari kesyirikan. Warruzza fahjur, ila akhir ayat. Fahamiyal wahyi wa tawatar, kemudian setelah itu terus berkelanjutan wahyu turun 1, 2, 3 sampai terakhir. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, al-hikmatu min hadzal inqita', hikmah dari terputusnya wahyu ini apa saja? Disebutkan oleh muallif, liyahsula rasul at-tasawwuq ila al-'aud ba'da an tathbuta ladayhi al-haqiqah annahu adha nabiyyan. Agar Rasulullah SAW mendapatkan rasa rindu untuk kapan terjadi lagi, kapan datang Jibril lagi. Setelah apa? Setelah ditetapkan bahwasanya beliau diutus sebagai seorang nabi. Nah, ini yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang kedua, inna fin qita'il wahyi summa istimrarihi ta'kidan lil haqiqah allati dzakarnaha. Bahwasanya dari kejadian terputusnya wahyu dan kemudian bersambung kembali, ini menegaskan dari hakikat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, wahya annal wahya zahiratun munfasilatun an dzatir rasul. Bahwasanya wahyu ini adalah suatu yang terpisah, suatu hal yang terpisah dan nyata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bukan berasal dari kepalanya Rasul, bukan berasal dari hatinya Rasul, bukan berasal dari cuitan-cuitan, bukan berasal dari undah gulana, bukan berasal dari buah pikiran, tapi adalah suatu hal yang terpisah. Wahyu ini adalah suatu hal yang terpisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu yang diturunkan oleh Allah azza wajalla. Dan beliau hanyalah menyampaikan, menyampaikan apa yang disampaikan kepada beliau dari Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, al-mabhasu at-tasi'asar, pembahasan selanjutnya yang ke-19 berkaitan dengan maratib al-wahy, tingkatan-tingkatan wahy. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya innallaha ta'ala qad kammala li nabiyyihi min maratibil wahyi maratib 'adidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada nabinya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tingkatan turunkannya wahyu. Di antaranya cara turunnya wahyu yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang jujur, mimpi yang benar. Yang ini terjadi di awal mula kenabian. Wa kanat mabda'u wahyillah ilaihi. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Sebagaimana hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya awal yang pertama kali dimulai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik ketika tidur. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya sesuatu melainkan mimpi tersebut menjadi kenyataan persis seperti apa yang dimimpikan 100%. Nah, ini adalah yang pertama kan, tingkatan yang pertama. Yang kedua, maka na yulqihi al-malaku fi ru'yihi wa qalbihi min ghairi ay yarahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus nafatha fi ru'i innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Yang kedua, yaitu apa yang dilemparkan oleh malaikat, apa yang disampaikan oleh malaikat melalui jiwanya dan hatinya, jadi dihembuskan ke dalam hati, tanpa melihat, ini tanpa melihat sosoknya, tapi dihembuskan, dihembuskan wahyu tersebut kepada dalam, masuk ke dalam hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya Ruhul Kudus, yakni Jibril Alaihissalam, nafas fi ru'i, menghembuskan ke dalam hatiku. Apa yang dihembuskan? Apa isi pesannya? Innahu lan tamuta nafsun. Tidak akan mati suatu jiwa. Hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya sempurna. Jiwa manusia, semua yang memiliki ruh, tidak akan mati sampai rizkinya diberikan dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu khawatir terhadap rizki esok hari ataupun hari ini. Nah, karena apa? Itu akan senantiasa membersamai kita sampai ajal kita, sampai waktu apa ajal kita bertemu. Hatta tasangbila rizqoha. Maka yang kita lakukan apa? Fattakullah, ketakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Artinya perbaguslah mencari rezeki adalah carilah rezeki dari dengan cara yang halal, bukan dengan pengangguran karena sudah yakin bahwasanya rezeki ini akan datang. Memang benar, dia akan datang, tapi dia butuh sebab. Gitu. Kalau hanya rebahan, tetap datang. Tapi mungkin dengan apa namanya keberkahannya berkurang. Dan lebih dari itu mungkin bisa jadi mudorotkan dia. Nah, fa'ajmilu fi talab, akan tapi berbaguslah dalam mencarinya. Carilah melalui cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Nah, ini adalah yang kedua, tingkatan kedua, yaitu yulqihi al-malak fi rawahi, malaikat menghembuskan isi pesan dari wahyu tersebut ke dalam hati. Yang kemudian dari hadis tersebut beliau sampaikan, beliau jelaskan kepada umat isi dari pesan tersebut. Yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu lahu al-malaku rajulan. Kataan yang ketiga yaitu Rasul sallallahu alaihi yani malaikat Jibril alaihi salam menyerupai seorang. Dan ini tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, bukan dengan semaunya Jibril, tapi melalui kehendak Allah Azza wa Jalla. Melalui izin Allah Azza wa Jalla ingin menyerupai fulan atau menyerupai seorang laki-laki. Fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu. Kemudian mengucapkan dengan ucapan yang jelas sehingga beliau mengetahui bahwasanya itu adalah wahyu. Wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu sahabatu ahyanan. Dan dalam tingkatan ini terkadang para sahabat melihat. Tidak seperti yang lalu sebelum-sebelumnya. Jangan dihembuskan tentu tidak bisa melihat, apalagi dengan mimpi. Nah, tapi ini menampakkan dirinya sebagai seseorang. Yang ini terjadi di beberapa kejadian. Misalkan ketika kejadian Umar bin Khattab di majlisnya. Itu hadis innamal amalu binniyat, hadis Islam wal ihsan wal iman wal ihsan. Yang di akhir yaitu ketika seorang datang dengan rambut yang bersih, ya, dengan pakaian yang putih bersih, ya, tapi tidak dikenal siapa dia, yang kemudian dia bertanya dan dia pula yang membenarkan, ini membuat para sahabat kebingungan, siapa orang ini, sedangkan kita tidak mengenal. Ya. Kemudian di akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Umar, ya Umar, atadri man isra'il, apakah engkau tahu siapa orang tadi yang datang ke sini dan bertanya tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan, juga bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Gitu. Kata Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini jawaban ketika Rasulullah SAW hidup. Ya. Ketika di zaman sahabat dan Rasul masih hidup, ditanya tentang sesuatu dan tidak tahu, maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun kita setelah Rasulullah SAW wafat, maka cukup Allahu a'lam, tanpa Allah wa rasuluhu, karena Rasul sudah wafat, tidak bisa ditanya lagi. Maka ketika kita ditanya tentang suatu ilmu, tentang suatu apapun, dan kita tidak mengetahuinya, maka jawabannya adalah Allahu a'lam. Nah, maka ketika Umar menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, fa innahu Jibril, orang tadi yang menyamar dalam bentuk seorang laki-laki ini adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Ya, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, ini datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dan terkadang datang dalam bentuk seorang sahabat, yaitu sahabat yang mulia Dihyah Al-Kalbi. Sebagaimana riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sanad yang sahih, kana Jibril ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah Al-Kalbi. Terkadang Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang sahabat, ya, mirip seperti seorang sahabat, bukan orangnya, ya, tapi mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini adalah seorang sahabat yang memiliki paras yang ganteng. Ya. Disebutkan oleh para ulama, wahwa min ahsani sahabati wajhan. Ya. Beliau adalah diantara sahabat yang paling ganteng. Gitu. Gantengnya sahabat itulah berjenggot, ya. Ini bukan klimis seperti opa-opa Korea, itu tidak ganteng sama sekali. Gitu. Itu malah justru seperti wanita yang harus ditutupi atau pakai cadar sekalian. Nah, ya. Walakin min ahsanin nas wajhan, ini wajahnya ganteng, ya. Seperti seorang laki-laki gagah. Nah, ini adalah tingkat yang ketiga, bahwasanya malaikat terkadang menyerupai seorang, terkadang menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Nah, yang keempat, annahu kana yatihi fi misli solsalatil jaras. Dan terkadang Jibril membawakan wahyu ini terdengar seperti dering lonceng. Klining klining klining klining. keras. Dan ini yang paling berat bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau katakan, wa kana ashadduhu alaihi. Ya. Wa yatalabbas bihi al-malak hatta inna jabinahu la yatafassad araqan fil yaumi syadidil barad. Ketika datang dengan apa bentuk apa, suara lonceng yang keras. Ini sampai-sampai membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam keringat dingin. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya keningnya basah, ya, mengalir keringat. Padahal ketika itu dalam keadaan musim dingin, ya, yang sangat dingin, tapi bisa berkeringat sampai menetes. Ini tentu dahsyat sekali. Wahatta inna rahilatahu latabruku bihi ilal ard. Bahkan ketika beliau menunggangi unta, ya, untanya mendadak turun, ya, menurunkan kakinya, gitu. Ya, tangannya dulu, menurunkan tangannya, kemudian kakinya, ya, tangannya unta itu di depan, baru belakang. Laya beruku, leta beruku bihi ilal ard. Ketika mendengar soal lonceng tadi, si unta langsung menjatuhkan apa namanya kakinya tadi. Merasa berat juga, sampai unta merasakan juga. Nah, ini adalah tingkatan yang keempat. Yang kelima, annahu yara al-malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Yang kelima, tingkatan kelima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sosok Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk yang diciptakan aslinya. Fayuhi ilaihi masyaallah ayyuhiyahu. Maka kemudian memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepadanya sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Wa hadza waqa'a lahu marratain kama fi suratin najm. Dan ini terjadi dua kali sebagaimana yang tertera kisahnya pada surat An-Najm. Nah, yaitu ketika pada ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Bahwasanya walaqad ra'ahu, dan sungguhnya dia telah melihatnya marratan ukhra, nazlatan ukhra, kedua kali ini, yaitu siapa melihat siapa, kata Abu Hurairah, ra'a Jibril. Nah, juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya melihat Jibril ini adalah ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Jadi melihat sosok Jibril yang sungguhnya. Juga dalam riwayat yang lainnya, yang kedua, yang sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Imam Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya, dari Masruq ibn al-Ajda, seorang tabi'in, mukhadram, mukhadram artinya sezaman dengan Rasul, tapi belum pernah bertemu dengan Rasul. Nah, ini namanya mukhadram, dan Masruq termasuk diantara mukhadramin. Kunyah beliau adalah Abu Aisyah, ya, rahimahullah ta'ala. Kata Masruq ibn al-Ajda rahimahullah, kuntu inda Aisyah, suatu hari aku berada di kediaman Aisyah, ya. Faqalat, maka kemudian Aisyah mengatakan kepadaku, ya Aba Aisyah, ini kunyahnya Masruq ibn al-Ajda, salasun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'alallahi al-firyah. Ada tiga perkara. Yang barang siapa satu orang mengatakan atau satu perkara ini dikatakan oleh seorang, maka dia telah mengatakan kedustaan, ya, dengan sebesar-besar kedustaan. Kedustaan kepada Allah Azza wa Jalla atau kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Apa tiga perkara ini? Maka kata Masruq, wa mahunna, apa itu? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'alallahi al-firyah. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, maka ini telah dia berdusta atas nama Allah azza wajalla. Maka kata Masruq kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, anzirnihi atau anzirini wala ta'jilini. Pelan-pelan, tunggu sebentar wahai Aisyah. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan bahwasanya Rasul benar-benar telah melihatnya di ufuk yang sangat jelas? Dan dalam ayat lain mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Rasul telah melihatnya ketika turun yang kedua kalinya. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ana awwalu hadhihi al-ummah sa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang pertama kali dalam umat ini yang bertanya tentang ayat ini, ya. Yang bertanya tentang tafsir ayat ini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Aku adalah orang pertama kali di umat ini yang bertanya tentang ayat ini, tentang tafsirnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama huwa Jibril. Bahwasanya walaqad ra'ahu, hunya domir ini kembali kepada Jibril. Ya. Dan dalam ayatnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, hunya ini adalah Jibril alaihissalam. Ini kata Rasul sendiri. Nah. Ini maka ini merupakan bukti bahwasanya Rasul tidak pernah melihat Rabb-nya ketika di dunia. Nah, begitu pula Musa, ya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka lan tarani, ya, engkau tidak akan pernah melihatku di dunia. Nah, karena ini Rasul sendiri yang menjawab, innama huwa Jibril, ya, itu adalah Jibril. Lam arahu ala suratil lati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain. Yang mana aku tidak pernah melihat sosok nyata, sosok aslinya dalam bentuk yang dia diciptakan, gitu kan? Kecuali dua kali. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i ilal ard. Yang mana aku melihatnya Jibril turun dari langit ke bumi. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat lain, fasadda ufuqas sama', dan ketika turun menutupi langit. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat lain, lahu sittu mi'ati janah. Disebutkan bahwa sini ada 600 sayap. Disebutkan dalam riwayat lainnya, ala rafrafin qad mala'a ma baina as-sama'i wal ard. Ketika Jibril turun, ala rafrafin dengan mengepakkan sayapnya, qad mala'a ma baina as-sama'i wal ard, telah memenuhi antara langit dan bumi. Sangat besar sekali Jibril, sosok nyatanya. Ya. Ini adalah apa namanya, tingkatan yang kelima, yaitu Jibril menampakkan dirinya dengan dua kali selama turunnya wahyu. Yang keenam, ma'auhahullahu wa huwa fawqas samawat lailatal mi'raj min fardhis shalah wa ghairiha. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit, ya, ketika berangkat bersama Jibril menuju langit yang ketujuh, ya, langsung dia ke atas, ya, yaitu ketika diwajibkannya sholat lima waktu. Nah, ini tingkatan wahyu yang selanjutnya, yaitu beliau langsung diajak ke atas, ke langit. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisama, ya, ustawin ala arsyhi, peristiwa di atas arsy, tinggi di atas. Ya. Nah. As-sabi'ah, yang ketujuh, ya, dari tingkatan wahyu, yaitu kalamullah lahu minhu ilaihi bila wasitatin malakin, bila wasitatin malakin, ya, yaitu ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya langsung tanpa ada perantara malaikat, ya, sebagaimana yang terjadi pada Musa ibn Imran, ya, alaihi salam. Wa hadhihi martabah hiya sabitatun li Musa qat'an, dan tingkatan yang ini telah tetap dari Musa, ya, binasil Quran, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu pada ucapan Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Wa subutuha li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi haditsil Isra wal Mi'raj. Adapun kejadian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diajak berbicara langsung tanpa ada perantara malaikat ketika diangkat, atau kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu ketika diangkat ke atas langit yang ketujuh. Yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summa urijabi kemudian aku diangkat ke atas. Hatta zaharat li mustawa asma'u fihi sharifal aqlam, sampai batas di mana aku bisa mendengar goresan pena Lauhul Mahfuz. Ini sangat tinggi sekali. Nah. Wa yufhamu min hadis murojaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi amri takhfifi shalah min 50 ila 50 annahu kana yukallimuhu bila wasitah. Dan dipahami dari hadis tadi dan juga dari kisah ketika Nabi Muhammad bolak-balik ya, turun naik turun, kemudian bertemu Musa dan katakan bahwasanya inna ummataka dha'if ya, bahwasanya umatmu tidak mampu, lemah, maka mintalah keringanan kepada Rabbmu. Kemudian naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, bertemu dengan Musa lagi, dan dikatakan berkali-kali ya, dari yang tadinya diwajibkan kepada kita 50 kali dalam sehari semalam gitu kan, dikurangi menjadi 5 kali gitu kan, yang mana pahalanya setara dengan 50 kali dalam sehari semalam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kana yukallimuhu bila wasitah, Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Ini adalah tingkatan-tingkatan wahyu yang diberikan kepada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada nabinya. Terkadang melalui mimpi, terkadang melalui Jibril alaihi salam dengan berbagai caranya, terkadang dengan himpusan ke dalam hatinya, terkadang dengan suara lonceng, dan terkadang menyerupai seorang, dan terkadang menampakkan wujud aslinya ya, dan terkadang langsung diangkat ke langit ya, dan terkadang langsung disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Allah azza wajalla kepada rasulnya tanpa perantara malaikat. Ini adalah tingkatan-tingkatan wahyu yang terjadi kepada para nabinya alaihim salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.